السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, pertama dan utama kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini berkaitan dengan apa, dengan di mana kita berhenti. Kita sampai di muka surat 13. Kita dah habis 170 hadis Abi Mahdhurah. Tadi berkenaan dengan apa dibawa atau kita kata perbincangan, kita katakan hadis yang akh Isa kedatangan, okey, yang berkenaan dengan wa ana. Ana masih lagi belum lagi mengetahui adakah dia disunnahkan sebagai untuk kita bacakan wa ana. Tetapi warid hadis itu memang kita kata kalaulah sahih hadis itu warid. Adakah kita kata disunatkan kita untuk mengatakan juga? Wallahu ta'ala, saya nak kena confirmkan dulu. Ini la adri. Nak kena kaji balik. Okey, jadi daripada surat itu kita katakan bahawa dalam masalah untuk mengatakan selepas tasyahud, lepas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah misalnya, adakah kita baca wa ana sebagaimana yang terdapat dalam hadis tersebut? Ini saya nak confirm. Saya tak buat masa ni, saya belum pernah dengar masyayikh mengatakan kita sampai pada tasyahud kita kata ini sebagai sunnah yang mutabak untuk kita jadikan wa ana. Ada tempat ambil kursi lagi. Sini boleh duduk kursi, ada tak masalah. Sini boleh dua lagi kursi. Itu sebab saya kata tadi bahawa untuk dijadikan sebagai dalil sebagai kita amalkannya, saya belum tahu lagi. Tapi adakah kita kata kalau dia khususiah boleh tak? Kita kata nampak boleh, pasal apa? Kita kata Nabi SAW mengatakan tasyahud tersebut, tasyahud asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah, wa ana tu adakah tasyahud yang awal ke atau tasyahud yang kedua? Kalau kedua, mana wa ana di situ ada dia punya point lah. Tapi ala kulli hal, kita perlu confirmkan dulu. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah berhenti berpendirian satu perkara kamu tidak ada ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Setiap dipertanyakan. Sam'a pendengaran, wal fu'ad wasam aw basar penglihatan, dan juga hati akan dipersoalkan. Assalamualaikum. Tak ada masalah, satu orang yang boleh. Baik, kita sentuh hadis telah kita sentuh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tak masalah. Yang penting satu berkata. Dia bapa ustaz ni sah. Yang penting dalam majlis satu orang. Masalah kalau mesyuarat bagi kita bincang banyak-banyak. Hadis Abu Mahdhurah. Wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu ala alihi wa sallam qala, afwan, anna nabiyya sallallahu ala alihi wa sallam 'allamahu al-adhana fadhakara fihi at-tarji', akhrajahu Muslim, walakin dhakara at-takbir fi awalihi marratayn faqat, rawahu al-khamsa fadhakaruhu murabba'a. Hadis tersebut kita lihat daripada Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wa sallam mengajarinya adhan, dan ia menyebutkan tarji', pengulangan di dalam azan tersebut. Apakah makna tarji'? Telah kita terangkan dalam minggu lepas dan minggu sebelumnya. Tarji' ialah kita membacakan tasyahud, atau maaf, kita bacakan syahadah tadi. Kita ulang, kita bacakan secara perlahan dahulu, baru kita bacakan secara kuat. Itu dinamakan tarji'. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk bacaan demikian. Jadi kita bacakan itu dinamakan yang tadi itu pertama dinamakan tarji'. Jadi tarji' itu dibacakan. Cuma masalah hadis ni, seperti dalam hadis ni akan tetapi menyebutkan takbir dua kali sahaja pada permulaan. Dalam hadis Abu Mahdhurah ini dia ada iskal sikit. Ada beberapa perkara yang diambil diberi perhatian. Kenapakah demikian? Kerana hadis ini menerangkan bahawa takbirnya dua. Jadi apakah ulama punya atau kita kata apakah jalan keluar yang dibentangkan ulama tentang masalah ini? Adakah dua kali dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, atau dibacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Jadi dengan itu kalau kita lihat di sini mula masalahnya datang khilafnya. Dalam hadis riwayat 5 perawi, kemudian mereka menyebutkannya 4 kali. Jadi lafaz yang perawi-perawi lain telah didatangkan menyebutnya 4 kali. Penjelasan kalimat daripada Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya azan. Secara langsung yang cerita lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Setelah penaklukan kota Mekah, Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu bersama 9 penduduk Mekah pergi menuju Hunain. Sesampainya di sana, ketika orang-orang Hunain mendengarkan azan, mereka mengandangkan azan juga untuk menghina kaum mukminin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah mendengar bahawa dalam rombongan itu ada suara azan yang bagus. Maka beliau mengutus orang untuk memanggil kami. Lalu kami mengumandangkan azan satu persatu dan aku mendapatkan urutan terakhir. Ketika aku mengumandangkan azan, beliau berkata, kemarilah. Dia menyuruhku untuk duduk di hadapannya. Beliau mengusap rambut ubun-ubunku lalu mendoakan keberkahan kepadaku sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, pergilah dan kumandangkan azan di Masjidil Haram. Saya berkata kepadanya, wahai Rasulullah, ajarilah aku. Dan menyebutkan tarjik pengulangan dalam azan tersebut. Dalam bacaan dua kalimah syahadah yang dalam hadis Abu Daud disebutkan, kemudian engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan merendahkan suara. Maksudnya dah cukup didengarkan orang-orang yang ada di dekatnya sahaja. Hikmahnya ialah agar orang tersebut meresapi bacaan tersebut terlebih dahulu, yang hal itu tidak mungkin dilakukan dengan baik kecuali dengan merendahkan suara. Kalau orang baca dengan suara kuat, dengan suara rendah, suara perlahan yang didengari sendiri, lebih kesannya kepada orang yang boleh mendengarnya dengan sendiri. Dan dia lebih dapat mentakulkan, dapat memahaminya dengan lebih lanjut lagi. Jadi dengan itu kita katakan, di sini ada permasalahan. Apakah tarji' ini sebagai sunnah atau tidak? Maka ini dipertikaikan ulama' berkaitan dengan hukumnya. Kemudian beliau bersabda, lalu engkau meninggikan suaramu mengandangkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang dimaksudkan dengan tarji' yang difahami dan dianjurkan oleh kebanyakan ulama. Berdasarkan hadis sahih ini, ia melengkapi hadis Abdullah bin Zaid, dan kerana ia adalah merupakan tambahan legal yang boleh diterima. Tambahan ini kita dalam hadis periwayatan hadis. Hadis kalau datang dengan sesuatu lafaz, lalu datang lafaz lagi ada tambahan. Tambahan ini dinamakan sebagai ziyadatu fiqah. Tambahan yang boleh diambil. Selagi perawi yang meriwayatkannya sama kekuatannya atau lebih kuat daripadanya. Tetapi di situ ada permasalahan. Kalaulah perawi yang meriwayatkannya itu berkhilaf dengan orang yang lebih kuat daripadanya, maka datang hukum hadis itu jadi syadz. Tapi pula kita lihat perawi yang lemah pula berkhilaf dengan perawi yang sahih, maka jadi mungkar. Hadis mungkar. Itu dalam masalah mustalahul hadis. Jadi hadis yang seperti ini semua diriwayat oleh siqat, lalu datang satu riwayatnya lebihan tambahan. Maka di sini dinamakan sebagai ziyadahnya ziyadatu fiqah. Jadi ziyadah fiqah hujjah oleh kebanyakan ulama hadis mengatakan. Kerana dia mendatangkan makna tambahan dan tidak mencela atau bercanggah dengan hadis yang dasar. Jadi datang tambahan lagi. Jadi apabila datang, maksudnya di sini, kaedahnya adalah oleh kerana hadis yang menerangkan tentang azan itu tak menyebutkan tarji', maka hadis ini menerangkan tarji', maka mereka menganggapnya tarji' ini sebagai tambahan ziyadah. Tambahan yang boleh diambil terima. Kerana dia datang menerangkan lagi atas yang umum. Hadis kita akan datangkan contoh-contoh yang lain sepertinya. Maknanya ada sebagian hadis yang kita lihat, misalnya dalam satu hadis menerangkan inna Allah la yanzuru ila qulub ila suwarikum aw ila amwalikum walakinahu walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam riwayat lain menerangkan a'malikum wa qulubikum. Jadi kita katakan tambahannya adalah amal dan qulub. Pada amalan hati dan amalan anggota badan. Masuk sekali. Bukan hati. Sebagaimana orang kata baru hujah, Allah lihat pada hati sahaja. Amalan dia pula dia lakukan sebaliknya, daripada bercanggah dengan itu, dia kata tak, penting hati. Dia kata tidak. Hadis ini menerangkan bahawa amalan dan juga amalan hati. Ha, jadi dengan itu tak ada hujah untuk mengatakan hati sahaja. Kerana datang hadis yang lain menerangkan ziyadah fiqahnya ialah a'malikum wa qulubikum. Wadihnya riwayat. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada sudut ini menunjukkan kepada kita bahawa hadis yang datang dengan lafaz yang lain atau tambahan, selagi tambahan itu tidak bercanggah dengan yang dah didatangkan, maka menjadilah dia syadz, sama ada dia bercanggah dengan yang lebih kukuh daripadanya atau sepertinya, maka jadi syadz. Tapi kalaulah dia bercanggah dengan dia lemah lalu bercanggah dengan yang siqat, jadilah munkar, hadis munkar. Tetapi kalaulah semuanya sahih, semuanya perawi-perawinya siqat, tambahan yang ditambah ni tak bercanggah pula, maka bertambah makna pula, kita kata boleh diterima tambahan tersebut. Tapi hujahnya untuk mengatakan ziyadah ni ziyadah siqah dipertikaikan ulama dalam masalah ni. Okey. Saya di mana kita? Di sedangkan para ulama. Okey. Sedangkan para ulama yang tidak memakai tarjih tersebut adalah Al-Hadi, Abu Hanifah dan beberapa orang lain berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, kan, tetapi ia menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaannya. Berbeza dengan hadis daripada Abdullah bin Zaid, Al-Hadawi, Malik dan beberapa orang lain yang berpegang dengan hadis ini. Jadi, kita lihat daripada hadis ini menunjukkan bahawa dilakukan tarjih. Imam Syafi'i mengatakan ada tarjih. Jadi dengan itu kita lihat masalah tarjih ini satu masalah khilaf. Adakah kita kata sunnah ke tidak? Di sini akan diperbincangkan lagi dengan lanjut insya-Allah. Tafsir hadis pula kita pergi. Hadis ini diriwayatkan oleh orang daripada perawi 5, yang itu para perawi kitab-kitab sunan ditambah Ahmad. Mana kalau kata 5 siapakah dia? Ya, tak masuk Sunan Bukhari Muslim. 5. Kata 5 ma'ada Bukhari Muslim. Selain daripada Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Dan kalau kata 5, Ahmad masuk. Imam Ahmad masuk. Okey? 6. Jadi kita ditambah. Kemudian mereka menyebutkan 4 kali sebagaimana dibuatkan oleh Abdullah bin Zaid. Ibnu Abdul Bar menyebutkan dalam Al-Istithkar, takbir 4 kali pada permulaan azan telah disebutkan dalam riwayat perawi-perawi yang boleh dipercayai. Sikat. Dalam hadis riwayat Abu Mahdura dan Abdullah bin Zaid yang di dalamnya terdapat tambahan layak dan harus diterima. Jadi tambahan ini dikatakan layak untuk diterima. Kerana tambahan ini dinamakan sebagai ziyadah fiqah. Ketahuilah bahawa Ibn Taymiyyah dalam Al-Muntaqa menjelaskan bahawa riwayat menyebutkan takbir 4 kali dalam hadis Abu Mahdura diriwayatkan oleh Muslim. Akan tetapi Ibn Hajar tidak menisbahkan riwayat tersebut kepada Muslim. Ia hanya menisbahkan kepada 5 perawi tersebut. Jadi sebenarnya hadis ini sebenarnya ada riwayat Muslim yang menerangkan 4 takbir. Cuba lihat Sahih Muslim dan syarahnya. Kemudian An-Nawi berkata, sesungguhnya kebanyakan sumber hadis tersebut, ini Abu Bahdura menyebutkan takbir 2 kali pada permulaan azan. Jadi kalau begini macam mana pula? Dalam hadis yang menerangkan 2, lalu yang datang yang umum, yang lain, hadis-hadis yang lain 4. Ada riwayat ini juga yang mengatakan 4. Jadi apa hukumnya yang 2 tu? Di sini kita akan, di sinilah datangnya pentarjihan ulama daripada sudut hadis itu, manakah yang harus diamalkan. Kenapakah demikian? Kerana kalau kita lihat daripada sudut periwayatan, ni masalah ni masalah khilaf yang dimaksudkan sini, adakah dia khilaf tadad ke khilaf tanawuk? Dah belajar tentang khilaf tadad atau khilaf tanawuk? Belum. Ustaz Murad ada terangkan juga kan? Siapa ikut kelas Amrat? Oh, tak ada. Kalau okay, Syekh Uthaymin menerangkan dalam masalah Ustaz, selalu kita lihat Asatizah akan menerangkan perkara ini. Kerana apa? Dia untuk kita fahami bahawa khilaf ni tak semuanya kita kena lapang dada. Dan tak semuanya kita harus keras. Mana ini yang betul, lain salah. Atau kita katakan bahawa kita kena ada dasar, iaitu yang ini insya-Allah betul, yang itu nampak kurang betul. Di situ kenapa? Kenapa demikian? Kerana kita yakini bahawa masalah ni masalah khilaf tadad. Kalau kita kata khilaf tadad ni khilaf yang percanggahan. Kalau khilaf tanawu' ialah khilaf yang pelbagaian. Khilaf pelbagaian makna Nabi pernah lakukan begini, Nabi pernah lakukan begini. Maka kalau kita nak lakukan ini atau yang itu, tak ada masalah. Itu namanya khilaf tanawu'. Khilaf tadad pula ialah khilaf yang kita lihat yang dilakukan, yang diamalkan atau yang dianjurkan begini, yang kita rasa dia begini daripada dalil begini. Daripada dalil ini juga dikeluarkan bahawa maksudnya berbeza daripada apa yang dikeluarkan. Kita ambil dalil yang senang untuk kita nampak. Wa illa mastumun nisa. Semua dah tahu, nak belajar kan? Jadi, dan sekiranya kamu menyentuh wanita. Jadi masalah ni masalah khilaf tanawuk ke khilaf tadad? Tanawuk. Maknanya kalau wanita kalaulah kita menyentuh wanita, batal wuduk kita. Ada pendapat kata batal, ada kata tak batal. Jadi khilaf ni tanawuk ke tadad? Tanawuk. Tanawuk bukan canggah. Tanawuk pelbagai. Tabat pelbagai. Pelbagai. Maknanya boleh kita ambil ni dan boleh ambil tu. Boleh. Tak bukan keras, jangan keras. Kita kena ada pandirian. Maknanya apa? Kita katakan sini dalam masalah ni kita harus tahu bahawa salah satu je betul. Takkan ketika kita kata okey, solat orang yang kalau dia berpendapat batal solatnya, dan satu kata tak batal. Adakah kita kata tak bercanggah? Bercanggah. Jadi tak boleh kata pelbagai. Kalau pelbagai maknanya ini boleh, itu boleh. Maknanya dia kalau kita kata pelbagai, maka tak ada masalah lah. Kita cuma khilaf ni lafzi saja. Khilaf ni lafaz saja. Tapi khilaf ini bukan lafaz, khilaf ni hakikat. Kenapa hakikat? Kerana dengan khilaf ini kita berbeza pendapat berkenaan seorang tu batal ke tidak solat ni. Jadi di situ kita kata kalau khilaf tadad ni mana yang betul? Satu saja betul. Kalau gitu siapa yang betul dalam masalah ni? Okay. Jadi kita kata dengan ini jangan kita kata saya yang betul. Pasal apa kita apa dalil kamu? Ini yang penting. Kita kata hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jadi dalam masalah kita kata dalam masalah tadad, dalam masalah khilaf tadad ni, khilaf tu hanya satu saja betul. Dalam percanggahan. Ada kata misalnya lelaki tak boleh pakai sutera, wanita tak boleh pakai emas. Wanita pun tak boleh pakai emas. Dalam pendapat lain. Ada Ustaz. Ada pendapat. Habis macam mana pula? Hukumnya apakah khilaf ni, khilaf tanawuk ke tadad? Tanawuk. Betul, tanawuk. Pasal yang takal adalah pohon dari pegang emas pun ulama besar, Ustaz. Kalau kita kata ulama besar, Imam Syafi'i tak besar? Besar. Imam Abu Hanifah tak besar? Lebih besar daripada kita, daripada ulama-ulama sekarang. Mu'asirin. Dah syak. Tak ada saksi lagi. Tapi kena, adakah kita kata khilaf tersebut tanawuk atau tabat yang kita kata tadi? Pegang sentuh wanita? Tak, saya kata ni dulu. Ini perlu balik. Tak usah kita nak ada, cuma kukuhkan pendapat beliau. Adakah betul kukuh tidak? Adakah tadi pendapat tu ada, adakah kita kata khilaf tu tadad atau tanawuk? Tanawuk kenapa kita kata? Kerana ulama'nya besar. Betul eh? Lazim ni, lazim call. Kalau orang kata demikian, lazimnya begini. Jadi kalau tanawuk, apa nak khilaf sangat? Buat apa nak gaduh-gaduh? Awak tengok misalnya seorang Abu mazhab Hanafi menyentuh kemaluannya. Boleh pelbagai. Menyentuh kemaluannya lalu solat. Kita batal solatnya kerana menyentuh kemaluan. Tak batal. Kerana khilaf ni tanawuk. Ulama besar khilaf dalam masalah ni. Masalah kunut pula. Khilaf tanawuk. Kenapa khilaf tanawuk? kerana ulama besar mengatakannya. Jadi semua khilaf tanawut dah tak ada tudak lah sekarang. Jadi masalahnya bukan masalah tu. Masalah tanawut tudak ni kita lihat dasar tersebut. Dengan berpendapat demikian, apa berlaku? Percanggahan tak? Percanggahan. Apabila datang percanggahan, boleh tak kita meyakini pakai emas wanita haram dan halal? Tak boleh. Maknanya kalau kita kata halal, dia tetap halal. Tak boleh kata haram. Kalau kita kata haram, dia tetap haram. Tak boleh kata halal. Apa dia? Apa? Saya katakan tadi, hadis atau dalam kita pendapat ulama yang mengatakan wanita pakai emas haram. Nampak? Pendapat, saya kata. Adakah pendapat ini dinamakan khilaf tanawuk ke khilaf tabat? Tabat. Walaupun ulama besar cakap ni. Maknanya satu saja kebenaran yang ada dalam ni. Dalilnya apa? Satu saja kebenaran. Siapa boleh datangkan dalil? Satu saja kebenaran dalam khilaf tabat. Kerana mustahil, ni dalil akal dulu eh. Kena tak datang dalil, dalil apa? Dalil wahyu. Pasal saya nak tunggu awak datangkan ni. Dalil akalnya kita lihat adalah kita katakan mustahil untuk saya katakan satu tu halal waktu yang sama saya kata dia haram. Betul? Saya nak kata dia sunat dan dia makruh. Betul? Betul. Jadi mustahil. Jadi daripada sudut akal sendiri pun tak menerima bahawa suatu masalah yang tabat, yang bercanggahan nature-nya, dia punya sifatnya boleh dikatakan, jadi dikatakan sebagai khilaf tanawuk mana pelbagaian. Kerana kita akan mempunyai pendapat yang dualisma. Dualisma pula datang. Maknanya apa? Sekejap kita kata halal, sekejap kena bertoping. Kan tukar-tukar toping. Sebab apa? Saya pendapat dia halal. Sekejap lagi, kenapa awak juga pendapat dia haram? Kerana dia tanawuk. Salah kita kata. Dia bukan tanawuk, dia tadat. Satu saja kebenaran. Apa dalilnya? Hadisnya? Belum hafal. Okey. Tapi hadisnya betul. Hadisnya maknanya iza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajr wa iza asab falahu ajran. Sekiranya seorang hakim atau mujtahid berijtihad, maka kalaulah dia salah satu pahala, bagi dia kalau dia betul baginya dua pahala. Menunjukkan ada salah ada betul tak ijtihad seseorang alim tu? Ada betul, ada salah. Kalau ada betul, ada salah, maknanya pendapat yang dikeluarkan tu sama ada betul atau salah. Tetapi bagi pihak dia tak dapat pahala. Kita tak cakap tentang pahala, kita cakap tentang ijtihad dia. Jadi setiap pendapat ulama tu yang ada percanggahan dari sudut pandangan, yang kita lihat pandangan itu apabila bercanggahan, kita kata khilaf ini khilaf tabat. Maka dengan itu, kita perlulah melihat manakah yang lebih tepat daripada kedua pendapat ini atau tiga keempat pendapat, kita lihat manakah lebih tepat. Dan untuk kita melihat kebenaran, untuk kita melihat mana lebih tepat, kita haruslah melihat dalil-dalil setiap daripada yang berdalil. Dengan itu baru kita dapat mentarjihkan. Untuk kita mentarjihkan perlu kepada mengetahui hujah-hujah orang yang berhujah. Kalau tidak, kita tak dapat menentukan siapakah lebih benar daripada hujah-hujah mereka. Itu sebabnya kita katakan tadi bahawa dalam masalah khilaf ini ada yang dinamakan sebagai tanawuk tabat. Khilaf juga, kita keluar sikit pasal masalah ada maksud khilaf, kita khilaf juga dinilai dari sudut i'tibar mu'tabarah dan ghair mu'tabarah. Khilaf yang di'tibar dan khilaf yang tak diambil i'tibar. Khilaf apakah yang diambil i'tibar dan khilaf apakah yang tak diambil i'tibar? Nah. Fatihah, Baca Fatihah, kenapa? Dalam? Dalam syarat berjemaah di belakang imam. Okey. Di'tibar. Ada pendapat kata tak perlu baca. Ada kata perlu baca. Mana betul? Salah satu cakap, yang salah kita kata, Datuk tu situ ada salah yang satu yang betul. Tapi yang salah ni kita kata sesat tak? Tak boleh diterima tak? Tak boleh. Kita kata khilafnya mu'tabarah. Khilafnya ada kekuatan. Bukanlah mereka bersandarkan kepada pendapat sendiri, tapi daripada dalil-dalil daripada kitab dan sunnah. Jadi dengan itu kita kata dalam menilai akan khilaf ini, kita harus misalnya ada orang pendapat riba ini halal. Kerana apa? Kerana zaman sekarang ni tak boleh tidak kita elakkan riba. Melaka riba ni halal, terutama kalau riba itu hanya sedikit. Ada kata demikian. Adakah kita kata pendapat ini khilaf yang mu'tabar? Tak kita mu'tabar. Kenapa? Dia bercanggah dengan dalil nas yang sarih. Dan tak ada ulama pun yang menghalalkannya. Ijma' ulama mengatakan haram hukum apa memakan riba. Tak ada khilaf. Tapi khilaf ni ulama ni. Dia kata ulama yang datangkan daripada misalnya tanpa pendapat satu pendapat yang baru yang tidak pernah ada khilafnya sebelumnya, kita kata tak mu'tabar. Wah, keras Ustaz sekarang ni. Tak, ini kita kata keras pasal apa? Pasal tak perlu kita tibarkan. Kerana dia bukan khilaf. Dia bukan khilaf sebenarnya. Ini pendapat seperti mana kita katakan pendapat orang-orang awam yang mana kita mengatakan satu perkara yang sebenarnya tak ada kena-mengena dengan apa? Agama. Maka dengan itu kita kata tak diiktibarkan. Wadih dia punya point. Kalau dia nak kata tadi, kita hidup dalam keadaan konteks sekarang dalam masalah terdesak dan sebagainya, maka terpaksa kita melakukan mengamalkan beberapa riba dengan kadar yang kita katakan darurah, maka itu masih boleh kita masukkan dalam bab ijtihad. Tapi kalau dia kata dia halal, kita tak boleh. Kerana darurah bukan menghalalkan yang haram, tetapi membenarkan yang diharamkan untuk dilakukan. Tapi adakah tukar sifat haramnya? Tidak tukar. Babi yang dibenarkan kita makan kerana kelaparan, kita tetap katakan dia haram hukumnya. Tapi dia, kenapa orang makan? Saya special. Pasal apa? Saya darurah. Dah terdalam dalam keadaan apa? Dalam keadaan terdesak. Tak makan, boleh mati. Jadi saya makan. Itu maksudnya adalah darurah. Jadi tidak kita menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi dengan itu kita kata, kalau kita dah halalkan, maknanya itu sepatutnya pendapat. Pendapat itu apakah dia? Kalau tak ada, kalau dia baru datangkan, kita kata, la yajus ihdathun qawlun thalith. Ihdathu qawlin thalithin. Tak boleh, dilarang untuk kita datangkan satu pendapat yang ketiga. Atau pendapat yang ketiga. Dia ada masalahnya, hanya dua pendapat. Datang satu orang, keluarkan. Oh, yang betul pendapat yang ini, yang ketiga. Mana awak dapat pendapat yang ketiga ni? Saya semalam mimpi. Tak boleh. Mimpi ke apa ke? Tak boleh. Jadi kita itu tak boleh. Okey, dasar ni. Jadi itu dalam masalah-masalah khilaf yang kita katakan tadi. Khilaf tadad, khilaf tanawuk, khilaf mu'tabar, tak mu'tabar. Dan ada masalah-masalah lain yang kita sentuh insyaAllah sekiranya kita sampai pada ni. Ada khilaf tadad. Kalau kita ada pilih satu, kita boleh buat yang satu. Apanya? Target. Ya. Target ke ataupun yang empat? Dua? Yang khilaf tadad ni ada satu je. Takkan ada dua. Kita ikut yang ni. Kemudian kita tukar balik, kita nak ikut ini pula. Boleh. Ini yang sebagaimana yang didatangkan pendapat ataupun mungkin saranan mengatakan kita dalam mazhab Syafi'i, kita tidaklah beri zakat melainkan melalui makanan. Kerana mazhab Syafi'i tidak memberi zakat fitrah melainkan melalui makanan. Boleh tak kita kita pergi menggunakan atau menggunakan nilainya sebagaimana dikatakan oleh mazhab Hanafiyah? Sebagaimana kita katakan kita mazhab Syafi'i tak menyentuh wanita batal wuduknya. Tapi boleh tak kita bertaklid seketika atau dalam keadaan tertentu atau untuk masalah ini dalam mazhab Hanafiyah? Atau mazhab-mazhab lain yang mengatakan menyentuh wanita tidak batal melainkan dengan syahwat atau menyentuh maksudnya jima' atau sebagainya. Itu dalam masalah khilaf yang ada. Jadi apa soalan ni perlu ada jawapan? Apakah jawapan dia? Kenapa lah? Dari jelas, Ustaz. Dari jelas. Itu masalah yang menyentuh wanita tidak membatalkan wuduk. Okey. Jadi mana boleh kita tukar-tukar, Ustaz? Kalau kita tukar-tukar, Ustaz, tak game, Ustaz, kita tawaf. Tawaf tak game, Ustaz. Kejap. Kalau awak kata, ni awak masuk bab, saya nak kata awak. Apa maksud awak tawaf tak game? Kalau kita tukar, tak ada, Ustaz, kita pergi tawaf, Ustaz. Asal kita jangan tentu wanita ni. Batal wudu, takkan tak wudu lagi. Tentu batal lagi wudu. Tapi kita kata, kalaulah awak meyakini dia sebagai benar, adakah awak tidak perlu melaksanakannya? atau awak tukar? Tak tak, kita nak tak tak nak bertaklid kepada mazhab Hanafiyah. Okey, tak, saya tak ada masalah tu, masalah sahih yang tarjih tu tak nak, tak masalah. Saya nak awak punya masalah tu awak datangkan. Masalah tu tukar, dan juga saya tak mengusah tukar juga, dah masuk bab khusus apa yang didatangkan oleh Akh Isa, Syekh Kabir. Okey. Ianya adalah bila katakan kalau masalahlah kita rasa dia tak dia tak batal, dia membatalkan, maka tak game lah mazhab Syafi'i. Dia kata gitu. Cerita kita betul ke dakwaan itu? Malu dia rasa. Sekarang bukan ada salah rasa. Sekarang masalahnya kita katakan, betul tak dakwaan itu? Tak game. Kita tu beberapa banyak mazhab Syafi'i yang yang tidak mentaklid telah game pun. Maksudnya telah tawaf. Dia jaga bagi habis. Mereka berdalil ustaz. Bila kita sampai dekat itu bukan mereka Syafi'i. Kita kalau cakap mazhab Syafi'i, siapa yang berpaling dekat mazhab Syafi'i, kita cakap tentang mazhab Syafi'i, betul. Kalau orang yang sekarang ini yang mengatakan boleh kita bertaklid pada mazhab yang lain, kita belum cakap itu. Kita cakap tentang orang yang menganuti ataupun mengamalkan mazhab Syafi'i, kita kata tawaf mereka tak akan habis. Kita tahu betul ke kalimah tu? Tak semestinya. Dia boleh pakai gelas tak kan? Oh, darurat juga. Tak darurat juga. Dia protection. Saya katakan, kalaulah semua bermazhab Syafi'i misalnya, orang datang, awak akan lihat tawaf macam itu ke? Lain, beratus. Dia lain. Tentu lain. Tawaf akan berlainan. Jadi, berlaku tak kita katakan tawaf bagi setiap orang? Berlaku. Game tak? Dah ada game. Betul? Jadi poinnya adalah bukan mazhabnya. Masalahnya adalah kita katakan kalaulah betul mereka yakini bahawa memang batal, kita adakah kita ambil tibar mereka punya pendapat? Adakah dia muktabar atau tak muktabar? Tak muktabar. Masya-Allah. Betul tak muktabar? Tak. Kenapa tak muktabar? Siapa mengambil dalil, mana kita kata seperti kita kata sesiapa yang mengambil dalil Quran tak muktabar. Betul? Mereka ambil dalil Quran tak? Riwayat apa dalam pendapat Imam Syafi'i, dia kira dalam riwayat yang datang pembacaannya bukan lamastum. Lamastum. Lafaznya lamastum. Dia tak ada lamastum. Kalau lamastum kita hujah kita. Tapi hujah mereka lamastum. Lamastum maknanya sentuh saja. Tak ada la mastum. Sal sentuh, menyentuh. Apa tak poin dia? Orang yang mengambil dalil ini langsung daripada Al-Quran mengatakan sentuhan, adakah kita kata dia tak mu'tabar dia punya dalil? Tak mu'tabar. Al-Quran ini mesti ditafsirkan dengan hadis yang lain. Okey. Daripada hadis? Daripada hadis Nabi, kita bawakan sejarah pula. Okey. Itu sahih. Nabi cium, Aisyah meraba-raba, Nabi juga Aisyah. Itu yang Aisyah raba, kita kata meraba menyentuh tu, di situ maksudnya ada permasalahan. Kita nak bincang, tapi kita bincang lanjut. Perinci, kita kata sekarang dasar ni je. Dasar mengambil dalil Quran yang sarih, lamastum. Adakah batil? Tak. Sambungan lagi daripada ayat tu, Ustaz, tak boleh begitu tu. Kalau sambungan, Ustaz, berarti dia bila keluar daripada kamar mandi Ustaz. Sambungan tu Ustaz kan? Lamastum aw lamastum nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiban. Berarti ni ayat berkaitan dengan junub. Okey, itu kalau kita itu tafsir. Tafsir lagi ulama datangkan tafsir, kita kata dia masih lagi dalam timbangan. Maknanya boleh tak kita terus orang semua yang bacanya pasti dapat begitu? Macam kuatkan lagi juga. Yang lima sebesar kat sentuh, dibawakan Nabi Mahdi sini pula. Jadi kita katakan, setiap orang mempunyai kefahaman terhadap dalil. Betul? Dalil-dalil yang difahami, ada yang mendalam, ada yang kurang mendalam. Jadi sesiapa yang memahami secara mendalam, alhamdulillah. Adakah semua orang boleh memahami dengan mendalam? Tak boleh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan memahamkannya agama. Jadi menunjukkan, kalau orang yang tak dapat kefahaman seperti itu, tak perlu amal. Dia tak perlu amal. Amalnya apa? Amalnya apa yang dituntut daripada ilmu yang dia fahami untuk dia beramal. Itu poinnya. Yang penting, beramal dengan ilmu. Tuntutan. Tapi, dengan dengan ilmu yang mendalam, yang mana rasikhina fil ilm ke, ataupun ilmu yang memadai. Dia kata, kalau tak dapat yang merasikhut, rusukh fil ilm, yang memadai. Dan, apa yang dia pertahu, dia amalkan. Banyak perkara kalau kita tanya, kenapa awak lakukan ini? Ini tak rajih. Tapi kenapa lakukan? Kerana tak cukup masa untuk belajar. Tak cukup masa untuk tarjih dan sebagainya. Jadi apa yang awak amalkan yang? Jadi kalau awak lakukan demikian, sekali yang awak lakukan adalah mengambil zahir daripada ayat yang menunjukkan demikian. Jadi adakah kita kata batil perbuatan awak? Tidak batil. Jadi poin yang saya terangkan, adakah khilaf yang ini kita kata tak muktabar langsung? Ada dasar. Ada dasar. Cuma kita jangan ada kecenderungan. Kalau kita mula belajar ada kecenderungan, nanti kita terus kata tak boleh, bab ni tak muktabar. Pasal apa? Dah ada kecenderungan. Jadi kita lihat macam begini, kita ayat ini lafaz ni kalau tengok daripada umum, memang kita dasar, ada dasar. Riwayat-riwayat Al-Quran atau qiraat-qiraat Al-Quran saling menafsirkan antara satu sama lain. Betul. Tapi kita katakan ada pendapat melihat bahawa yang ini boleh diamalkan. Kenapa? Itu lafaz zahir Quran. Daripada qiraat demikian dan sebagainya. Ala kulli hal, masalah ni masalah besar. Cuma kita katakan dari masalah orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, kita katakan bahawa kalau dia yakin batal, dia kena terus konsisten melihatnya sebagai batal. Kenapa harus melihat sebagai batal? Kerana kita kata itu yang diyakini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah kamu bersandar atau berpegang atau bersandar berpendirian kepada sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya. Kalau dia yakini bahawa ianya batal, boleh tak dia tukar keyakinannya? Ini tak batal lah. Tukar. Ini tak batal. Sedangkan hati ni meyakini batal. Tak boleh. Jadi di situ kita kata, kenapa tak boleh kita bertaklid? Kerana bertaklid ini merubahkan keyakinan kita yang kita yakini bahawa dia batal. Tak ada masalah tentang mereka mengatakan batal ke tak batal. Itu masalah khilaf. Tapi apabila mereka berubah keyakinan atau mengambil bertaklid sesuatu dengan tanpa kita lihat bersandarkan kepada ilmu, itu yang tak boleh. Sedang ilmunya itu mengatakan batal, dia mencanggahi ilmunya, tak boleh. Itu poin yang diterangkan. Jadi dasar ini, kalau seseorang misalnya dia melihat, dia berpendapat bahawa batal, boleh tak dia terus tukar? Hari ini kita nak ikut pendapat Hanafiah, sedang hatinya mengatakan pendapat ini tak sahih kalau ikut dalilnya. Tapi amalkanlah. Kita tak boleh. Kerana apa? Kerana kita katakan dasarnya adalah keyakinan kita terhadap sesuatu. Tak kisah. Apa hujah kita tak kisah. Tetapi yang penting kita konsisten. Kerana kita akan dipersoalkan oleh Allah atas apa yang kita yakin. Begitulah juga kalau misalnya dalam masalah zakat ke masalah yang lain. Kita kata tetap sama. Mesti ikut konsisten. Tetapi tentang masalah itu sendiri untuk kita tarjihkan. Itu masalah lain. Kita datangkan dalil sebut, kita bincang. Itu masalah kita mentarjihkan sesuatu masalah sama ada manakah lebih kuat, yang mengatakan batal ke atau yang mengatakan batal sekiranya dengan syahwat, diiringi dengan syahwat, atau batal apabila misalnya bersatu. Maka di situlah kita perlu bincangkan dalilnya, baru kita dapat mentarjihkannya. Tetapi apabila kita dah mentarjihkan sesuatu, tak lazim bagi orang lain untuk mentarjihkan seperti kita. Ini kita kata dasar. Kerana kalau kita kata lazim bagi awak mentarjihkan saya, awak telah melazimkan dia bertaklid. Sedangkan apa daripada kajian dia lihat bahawa itu benar. Itu kebenaran. Jadi apabila dia lihat itu kebenaran, untuk awak suruh dia taklid pada pendapat awak, maka sama juga awak telah menyuruh dia mengikut dengan buta tuli. Jadi dengan itu kita tak lakukan. Sebab itu dalam masalah ini, masalah khilaf ulama ni, Kita tengok ulama tak ada mengapa mengatakan semua yang amal orang yang beramal dengan mazhab Hanafiah batil. Tak ada cakap gitu. Tak ada ilmu masalah fikih apa kita orang kata demikian. Atau mereka mengatakan siapa berdapat berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i batil. Kita tak ada yang mengatakan demikian. Cuma kita katakan adalah masalah khilaf ini dalam sesuatu masalah manakah lebih tepat. Itu dibincangkan dan dihujahkan. Sebab itu dalam masalah ini kadang-kadang kita perlu memerhatikan tentang khilaf tersebut. Dan kalau mereka yang berpendapat satu pendapat, pastikan ada hujahnya. Kalau mereka konsisten dengan hujah tersebut, alhamdulillah, mereka beramal dengan ilmunya. Tapi kita kata bahawa ini tidak tepat sangat. Yang lebih tepat adalah pendapat ini. Tapi macam mana kita nak paksa dia untuk ikut pendapat kita? Tak boleh. Kena kita yakinkan dia. Jadi nak yakinkan dia dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Ajak dia belajar ke? Atau awak berbincang dengannya ke? Dan berhujah dengannya ke? Dan itu yang kita kata boleh jalan. Ha. Kalau hujah tak boleh dengar, kadang-kadang kita kata, adakah salah orang ni degil? Orang ni memang tak menerima kebenaran? Tidak semestinya. Kerana kemungkinan apabila kita terangkan pada orang tu, gaya, cara kita salah. Sehingga orang tak dapat tak hilangkan syubhat yang ada pada diri. Jadi waktu kalau kita dalam masalah misalnya kita tabdi' ke takfir sebagainya. Dalam masalah ini kita katakan sebab tu kita balik kepada ulama. Kenapa? Bukan urusan kita lakukan. Kenapa bukan urusan kita? Kerana masalah ini berat dan awak pertama sekali harus hilangkan syubhat yang ada pada otak ataupun dalam fikiran dia. Kalau awak dapat hilangkan syubhat barulah dapat menerima kebenaran. Tapi kadang-kadang awak cuba terangkan syubhat tersebut tak dapat. Saya kasih contoh lah, kasih contoh yang nampak kita di antara Syekh Kibir kita. Syekh Kibir, betul Syekh Kibir betul. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Syirkiti. Datang ke Madinah dalam keadaan dia bermazhab, dalam akidahnya kita lihat, masih lagi Asy'ariyah. Ulama-ulama Madinah berdebat dengan dia. Semua tak dapat meyakinkan dia. Kalah dengan apa? Dia kalah dengan hujah-hujah dia. Kerana beliau bukan ulama tu. Bukan ulama dia. Dia seorang yang amat ahli dalam berhujah. Dan hujah-hujahnya dapat dikalahkan. Dapat mengalahkan yang lain ulama-ulama. Salah seorang daripada ulama-nya menghadiahkan satu kitab. Kitab Majmu'ul Fatawa. Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hadiahkan kepadanya. Dia baca daripada awal kitab sampai akhir. Lepas itu terus dia berpegang sebagai ansar sunnah. Bahkan dia berpegang seorang alim yang sangat-sangat mendukung akan sunnah. Dan dia mengajar dia sangat kukuh dalam masalah-masalah ini. Kenapa kan kenapa ulama-ulama ni ceramah apa terangkan tak sampai? Kerana gaya dia salah. Tak kena dengan lingkungannya ke? Tak kena dengan frekuensinya ke dan sebagainya. Tetapi Ibn Taymiyyah rahimahullah kita tahu dia seorang falsafah kalau yang disebutkan seorang yang kuat dalam ilmu falsafah. Dia dalam penerangannya kepada ke dalam penerangannya dalam Majmu' Fatawa itu dapat meyakinkan beliau sehingga menukar. Jadi bukan kerana kedegilan, bukan kerana tak mau terima kebenaran, tapi belum kena kita lihat hujah yang betul. Itu faham ni poin ni? Jadi itu salah satu contoh. Masya Allah kita pergi pinjang lima. Enam. Jadi balik kita pada hadis ni. Al-Qadhi Iyad berkata, sesungguhnya pada sebahagian riwayat hadis dari jalur Al-Farisi dalam Sahih Muslim menyebutkan takbir 4 kali pada permulaan azan. Dengan begitu anda boleh memahami bahawa dalam masalah ini Ibnu Hajar melihat isi kebanyakan riwayat yang ada sedangkan Ibnu Taimiyah mengambil sebagai riwayat sehingga tidak terjadi benturan antara pendapat Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah. Dalam Al-Jami' mana kalau kita lihat pada Ibnu Hajar dia lihat daripada pendapat yang banyak ataupun riwayat yang banyak menerangkan 4. Tapi Ibnu Taimiyah pula melihat bahawa dalam riwayat ini sendiri ada lafaz 4. Jadi yang harus diambil ialah yang bertepatan dengan yang ramai. Jadi tak adalah kita kata kita tak mengambil hadis ni, kita mengambil hadis ni juga. Di situ dasarnya. Dalam Jami' setelah menyebutkan berbagai riwayat yang menyebutkan takbir 4 kali pada permulaan azan, Ibnu Athir berkata, Muslim meriwayatkan hadis terakhir ini. Ucapan ini tidak benar kerana Muslim hanya meriwayatkan satu riwayat dalam masalah takbir 4 kali pada permulaan azan sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dan faedah daripada hadis ini kita dapati bahawa Abu Mahzurah Ada salah seorang muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk berazan di Makkah al-Musyarrafah ataupun kita katakan di Masjidil Haram. Di sini juga dalil menunjukkan perlu diajar bagi mereka yang tak tahu berazan. Maknanya mengajar azan ini adalah disyariatkan. Adakah kita harus ajar hanya kepada orang yang azan? Kita tidak. Kerana keperluan azan ini bukan hanya muazin lantikan, tetapi juga muazin yang kita lihat diperlukan. Sekiranya kita berada di luar daripada di badia, di desa dan sebagainya, kita perlu berazan. Jadi dengan itu, kita katakan masyru'iyah untuk belajarnya sabit. Jadi azan ini, muazin ini dua macam. Satu yang dinamakan sebagai yang dilantik, satu yang dinamakan sebagai dalam keadaan keperluan. Jadi kalaulah dalam keadaan keperluan, bila-bila masa boleh kita diperlukan untuk berazan. Kalau tak belajar azan, macam mana kita nak azan? Saya ada azan. Buka kejap. Mekah ke Madinah ke? Pada Mabdis. Dipisir. Ada azan. Kena tak azan dipelajari agar kita dapat berazan. Kemudian daripada faedah ini juga kita lihat dalam terji' ini. Telah dapat dalam hadis Abu Mahdura tapi tidak dapat dalam azan Bilal Abdullah bin Abdullah dan juga Ibn Abi Maktum dan juga daripada hadis-hadis yang lain. Dan didapati bahawa di kalau begini, kita lihat dalil kalau sahih tentang terji' maka kita katakan boleh tak diamalkan terji' itu sendiri. Tadi kita kata tentang 4 dengan 2. Kita kata dia lebih kepada tadad. Kenapa tadad? Kerana kita lihat untuk kita azan 2 kali takbirnya tidaklah kita lihat mempunyai dalil yang banyak dan kuat. Dan hadis yang meriwayatkan yang sama diperiwayatkan oleh Muslim juga mengatakan 4 kali. Jadi yang sahihnya adalah 4. Di sini kita tarjih. Tetapi tentang tarjih pula, adakah dia kita katakan sebagai tadad juga atau dia tanawwu? 6 soalan. Di sini kita katakan bahawa sebagian ulama terutama Syekh Al-Bassam dan sebagainya melihat tarjih itu sunnah juga. Boleh dilakukan sekali-sekala kalau kita nak lakukan. Jadi dengan itu kita katakan dalam masalah tarjih ini walaupun ada pendapat mengatakan dia tak sunnah, walaupun ada pendapat mengatakan dia sunnah, kita katakan bahawa sebenarnya kalau kita ada dasar kalau dalilnya sahih maka diterima. Maka dengan itu tarjih ini adalah boleh diterima kerana dalilnya sahih. Maka kalau kita nak azan dan tarjih, ada ulama mengatakan tarjih ini kerana apa? Kerana sekiranya seorang itu masih belum menetap atau kuat imannya, maka tarjihlah supaya dia lebat mengukuhkan lagi iman dia. Tetapi sebenarnya kita katakan adakah ini sebagai sebab? Sebagai lihat sebagai sebab kerana Abu Mahdurah juga pada waktu tersebut dikatakan sebagai baru juga ahdihi di Islam. Mana baru lagi masuk Islam. Tetapi kita katakan tidaklah demikian kerana apabila Nabi SAW dah melantiknya untuk azan di Kaabah, di Mekah, maka menunjukkan bahawa dia dah lazim. Kalaulah hanya Nabi katakan, kalaulah ianya hanya seketika, selepas iman kamu cukup, kuat, tak perlu lagi bacakannya. Tapi tak diterangkan demikian. Jadi menunjukkan ianya lazim. Jadi berterusan. Jadi dengan itu, ianya adalah juga sunnah. Wallahu ta'ala. Syekh Islam mengatakan, mazhab ahli hadis dan sesiapa yang mengikutinya membenarkan setiap apa yang sabit daripada Nabi SAW dan tidak sekali-kali memakruhkannya. Dan sekiranya, hatta sekiranya berbezanya akan pelbagainya akan sifat-sifatnya. Seperti yang dikatakan tadi, adakah ini dianggap sebagai yang pelbagaian? Kita ada khilaf yang pelbagaian. Seperti dikatakan, seperti azan dan iqamah dan tasyahud dan kiraat. Jadi azan. Azan kita tu lafaznya ada tarjih ada yang tak. Kemudian iqamah. Kita tahu iqamah ada yang kita akan sentuh nanti dan kita ringkaskan sekarang ini. Bahawa iqamah ada yang kita yang seperti mana kita bacakan dan ada yang dibacakan seperti azan. Ini seperti azan iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, ila salah, ila salah, ila falah, ila falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iaitu lafaz azan. Maaf, iqamah. Yang daripada sebahagian pendapat, ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah dan siapa yang mengikutinya. Jadi dengan itu, kalau kita lihat daripada dalil ini menunjukkan bahawa ianya juga tanawuk. Dalil kuat, kukuh. Jadi dengan itu, boleh tak dinamakan khilaf ini sebagai khilaf tanawuk juga. Begitu juga dalam masalah kita katakan tasyahud. Tasyahud kita tahu dalil banyak. Ada yang mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada yang mengatakan at-tahiyyatul lillahi salawatut tayyibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai habis khilaf. Jadi dengan itu kita katakan tasyahud juga di antara lafaz yang ada tanawuk. Khilafnya khilaf tanawuk. Jadi dengan itu dalam masalah ini famin tamami ittiba'i sunnah. Syekh Islam mengatakan ayyaf ala hadha ta'hada taratan wa hadha taratan. Fahada aslu lil Imam Ahmad mustamir fi jami' sifat al-ibadah aqwalaha wa afwalaha. Maka dia mengatakan bahawa maka dengan kesempurnaan mengikuti akan sunnah itu adalah untuk kita melakukannya sekali-sekali. Makna kadang-kadang ini, kadang-kadang ini. Misalnya bacaan qiraat misalnya. Wadduha, dia baca wadduha. Bacalah kalau boleh, dah belajar, penting belajar dulu. Tak belajar qiraat, baca sembarang kita kata dosa. Kerana perlu belajar. Kalau dah belajar, kita tahu khilafnya, sunnahnya begitu, maka sekali-kali kita bacalah Fatihah kita dengan riwayat fulan ke, fulan-fulan, bacaan surah kita dengan surah fulan. Kalau boleh, kalau tak boleh, masih lagi kekal, satu je tak kisah. Tapi kita katakan, sebab itu dinamakan sebagai kita tanawukannya. Misalnya lepas solat, misalnya kita tahu bahawa Nabi SAW berzikir, membacakan Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Dalam riwayat lain mengatakan Nabi SAW membacakan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 25 kali. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW membacakan Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan yang keempat, 34 kalinya dibacakan Allahu Akbar kabir rahmatillah. Sampai habis. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita membacakan, Nabi SAW melakukan ini dan ini dan ini. Maka kalau dah hari kita lepas solat, kadangkala lakukanlah ini dan ini dan ini. Jangan buat semua sekali. Tak boleh buat semua. Tak boleh. Macam mana kita nak buat 10, 25, 33? Kalau buat demikian sekali, adakah dia buat 25, 33? Dia dah menambah, merubahkan sifatnya. Jadi jangan. Dia buat sekali, mana sekali-sekali kalau dah kita sibuk, buat yang 10. Tapi jangan kita terus beredar. Kerana kadang-kadang kita lihat sebagian, Alhamdulillah, kita lihat yang cenderung kepada tidak melakukan perkara yang kita lihat tidak ada asasnya. Itu berdoa beramai misalnya lepas solat. Dia terus lepas solat, berlepas salam, terus dia berangkat kaki. Kita mana dia beredar. Kita kata jangan. Lakukanlah fikir lepas solat sebagaimana Nabi ajarkan. Dapatkan kelebihan yang Nabi anjurkan. Kalaupun kita nak bergegas cepat, bacalah yang 10 misalnya. Supaya kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan nak lakukan atau kita kata hendak melakukan yang sunnah, kita tinggalkan yang sunnah. Atau nak tinggalkan bid'ah, kita lakukan bid'ah baru. Dan sebagainya. Jadi jangan. Itu maksudnya. Ha? Doa kita pun ada pelbagaian. Jadi itu dinamakan khilaf tanawuk. Pada yang kita mengerti wadduha, dia pelak tak lagi ada wadduha. Itu wadduha bukan pelak. Bukan pelak. Itu kiraat, bukan slang pun. Slang Jawa. Bukan kiraat, bukan slang, bukan pelak. Dia kiraat, dibaca begitu. Nabi bacakan demikian. Wadduha. Dan dibaca dengan, ini kena belajar lah. Kalau nak lebih lanjut, saya tak bukan ahlinya. Awak balik kepada ahlul qiraat. Sebab tu ulama katakan, dulu kita di Madinah, di sekolah, kita selalu, ulama apa pelajar-pelajar Quran ni selalu baca tukar-tukar qiraat. Lalu ada komplain lah, kata. Ada komplain. Kasal apa, di sebelah-sebelah kita semua ada perumahan. Kan? Jadi ditakuti buat menimbulkan fitnah. Jadi ulama kata kalaulah boleh menimbulkan fitnah, tak disunatkan dilakukan. Maknanya jangan bacakan. Kalau baca, bacalah dalam solat sunat. Solat malam baca. Tapi untuk dijamak dia apa dia aku baca dalam keadaan itu tak perlu. Mereka kalau kita pergi kepada negara yang baca misalnya Warash ke, Kowloon ke sebagainya, baca ikut, dengar baca ikut mereka. Ha. Jadi itu kita katakan dasarnya. Jadi fahadha aslul imam, ini adalah asal daripada Imam Ahmad yang berterusan dalam setiap sifat-sifat ibadat dengan perbuatan dan perkataan dan perbuatannya. Naam. Maka di sini juga menerangkan istihbab ayakuna muazzin husna saut di jamil adab. Mana kita terangkan bahawa azan seseorang itu, Nabi test kan, kita lihat daripada hadis yang kita baca tadi, Nabi panggil fulan untuk test mereka punya azan. Suara dia ada, dengar suara yang sedap. Jadi menunjukkan di sini bahawa dalam berazan sebaik pilih orang yang sedap. Jangan dengar orang azan yang terus ketakutan orang dengar. Ataupun dia dengar azan orang dia tertidur misalnya. Terlampau kita kata pelan atau as-salatu khairu minan naum, terus semakin tidur. Kenapa? Kerana tidak kuat dan sebagainya. Itu kita kata perlu ada kekuatan dan juga merdulah, merdu. Orang kalau dengar suara merdu ni bukan mungkin ni makin nak dekat. Makin nak datang. Ini kita kata suara merdu lah. Kalau bukan merdu tu maknanya kalau baca dibaca dikeluarkan, mana kita tak mau datang. Kita tahu kan merdu. Dan di sini juga menunjukkan akan kepensyariatan atau masyru'nya kita bertarjik dengan kita membacakan dua syahadah tersebut dengan suara yang perlahan. Kemudian dengan dikuatkan dengan suara kuat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah kita bacakan kuat. Halau jin. Boleh tak kita azan untuk halau jin sebagai contoh? Boleh tak kita azan untuk halau jin? Jin dia dengar azan dia lari terkencing-kencing. Terkencing-kencing atau kentut? Terkencing-kencing. Jadi kita rasa bahawa dari surat ini ada dasar. Dasarnya tadi bahawa jin syaitan ini tidak suka mendengar azan. Azan ni kita katakan bahawa dia, Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut, dakwah yang sempurna. Dan kalimah-kalimahnya berat bagi syaitan untuk memikulnya. Jadi kalau kita lihat daripada sudut itu, boleh tak kita, kenapa takbir kita baca dalam kita nak solat Allahu Akbar dan tak menggunakan kalimah lain? Tak gunakan misalnya Allahu A'zam, Subhanallah ke, Alhamdulillah ke dan sebagainya. Pertama kita kata adalah tauqifiyah. Kedua, apa hikmahnya? Di antara hikmahnya kita kata Allahu Akbar tu semua yang lain habis jatuh lemah. Bukan hari ni tak dalam, kalau kita benar-benar memahami Allahu Akbar, yang lain dah kecil sangat dah, tak ada benda lagi. Jadi dengan itu kita lihat kalimah-kalimah azan itu sangat kuat sebenarnya. Kita maksud kuat di sini adalah sangat kita katakan mempunyai, kita kata, impact yang kuat sehingga syaitan tak suka dengarnya. Lagu-lagu azan. Yang ada panjang-panjang. Boleh tak kita panjangkan azan tu? Kita boleh. Kerana dalam hadis mengatakan tarasul. Bitarasul. Jadi kita dengan hadis menunjukkan bahawa boleh panjangkan. Tapi adakah panjang tu sampai mengeluarkan sifat-sifat kalimah tu? Kita tak. Jangan keluarkan sifat kalimah. Tengok seperti istilah perjemahan azan tu sendiri. Jadi dia memanggil kita untuk bersolat. Tapi bila kita gunakan azan untuk menahlaudi, seorang akan tak kena dengan ayat. Okay. Gunakan kalimah Allahu Akbar sendiri. Tak ada masalah. Kita kata daripada sudut tadi, poin kita kata memang betul. Dasar utama tidak menghalang kalau seorang gunakan dasar tu sebagai dasar tambahan. Jadi kalau kita lihat daripada dasar utama, kita kata dasar utama adalah untuk salat. Dan tentu kita kata menganjur, memaklumkan orang tentang kemasukan waktu solat. Tapi adakah kita kata itu dasar awal, memaklumkan orang waktu solat? Tapi kalaulah misalnya waktu solat dah masuk sebut sejam, dua jam, adakah kita masih disyariatkan azan? Masih disyariatkan azan. Jadi menunjukkan kita mengambil dasar bukan sebagai memaklumkan lagi. Kita ambil dasar sebagai apa? Sebagai kita ikut sunnahnya itu sebelum di solat kita azan dan lepas tu kita iqamah. Jadi di situ kita katakan permasalahannya ada di situ. Sebab itu dalam masalah misalnya sebagai contoh masalah orang misalnya daripada pergi haji lepas tu daripada Arafah pergi Muzdalifah, berapa semasa kita akan sentuh juga nanti buat ni. Kalaulah dia misalnya nak lakukan solat maghrib dan isyaknya, berapa azan, adakah dia baca azan ke atau tak baca azan? Iqamah saja. Di sini khilaf pendapat ulama banyak. Mazhab Hanafi, apa Hambali dan Syafi'i mengatakan diazankan, apa diazankan sekali, diqamatkan dua kali. Ha. Jadi khilaf dari surat dasar tersebut. Azan tu bersesuaian dengan tujuan solat yang dilakukan. Ha. Maknanya kita katakan kalaulah misalnya azan itu sebagai kita juga kita katakan sebagai, cuma masalahnya apabila kita bawakannya, kita cuba bawakannya kepada yang lain. Sebagai contoh, kita azan orang yang apa, bayi yang baru lahir, maka kalau dah mati pun kita azankan dia. Betul? Tak betul. Ada halnya tak tak ada. Jadi kita tu boleh tak kita azankan, kerana dasarnya kita azankan pada awalnya, maka dimulakan azan, akhirkan azan. Tak ada dalil. Jadi kita kata bukan, tak boleh buat kias ke situ. Ha. Jadi begitu juga kalau seorang nak pergi haji. Okey, nak pergi haji, azan dulu. Allahu akbar. Kenapa? Kenapa nak salat apa? Kenapa makin keluar rumah? Rupanya ada orang nak pergi haji. Oh, pergi haji kena pakai azan. Jadi kita kata tak betul. Ha. Itu belum lagi bapak layar lagi, kat rumah lagi dia azan. Ha. Lepas tu kapal berlayar pula berazan. Kita kata tak tepat. Tapi hujah dia kata, kalau dia ada hujah lah, saya tak tahu hujah yang mereka menggunakan untuk apa azan, apa kapal ya. Kerana laut kan tempat singgah sana syaitan. Kita kata tak semestinya kita baca. Jadi dengan kita kata, kalau kita sentiasa dalam pelayaran, azankan. Sampai kerana awak dalam laut. Kita tidak demikian. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kadang-kadang apabila dia masuk bab ini, ditambahkan dengan dasar-dasar yang tidak tepat kita tak. Allah Ta'ala. Kalau muslimah yang azan tak, suara tak kuat. Muslimah tak ada azan sebenarnya. Iqamah boleh. Tapi kira kata rajih ke tak rajih kan. Jadi apa awak nak tanya masalah ke tidak? Kalau masalah kita bintangkan nanti, bukan waktu ni. Nak kena datang dalil. Jadi kalau kita lihat dalam surah ini dalam masalah apa, wanita adakah dia berazan ke tidak, kerana berazan ni bercanggah dengan maksud syarak terhadap wanita. Maksud syarak terhadap wanita apa? Menjauhkan dia daripada fitnah. Kalau wanita dah pekik terulung misalnya, apa berlaku? Si masalah. Ramai orang pergi solat. Bagus lah. Ramai lagi. Hikmahnya ramai orang pergi solat. Kalau lah kita jadikan muazzin wanita, betul? Nampak macam betul. Tapi nampak macam betul. Tapi kerana hujah ini tak boleh diterima. Kerana apa? Kita kata dia menukarkan akan apa? Akan maksud syarak itu sendiri. Kerana masalah wanita yang azan antara azan ini dengan azan, kalau kawasan itu semuanya wanita, maka dia diperbolehkan untuk azan. Betul, saya agree, saya tahu pun pembahasan tersebut. Tapi kita katakan adakah dalil yang menunjukkan demikian, hadis atau sunnah apa atau selainnya. Okay, kemudian Al-Ghazali lanjutan Ustaz pembahasan daripada Al-Ghazali menyatakan kalau macam sekiranya di kawasan itu yang jauh daripada masjid, jauh daripada masjid, tidak kedengaran azan, maksudnya boleh mengazan untuk ahli keluarga dia wanita. Baik. Lain untuk lagi pembahasan lagi, ada ke semayang sendiri ini keluar azan ni kemah? Ya. Nah. Kalau ikut pada azan ini menyatakan kena. Ikut bimbang menyatakan tak payah. Tapi kalau kita katakan tentang azan sendiri, bahawa salat sendiri, kita kata ada dasarnya untuk azan. Badiah Nabi SAW ada tentang apa, tentang hadis tu. Tetapi adakah dia sebagai disyariatkan kalau dia yakin memang dia seorang tinggal? Di sini kita kata masalah lain. Kalau dia tak tahu ada orang yang boleh datang kepada yang sahutan atau menyahut akan azan dia, itu tak kisah. Tak ada khilaf, kita kata. Tapi apabila khilafnya yang kita lihat, yang, kalau dia yakin memang tak ada orang akan datang. Dia azam macam tak ada orang datang kerana buat memang dia seorang saja. Dekat North Pole. Dia seorang saja dekat North Pole. Buat kajian. Yang ada misalnya anjing-anjing yang yang dibawa misalnya. Sebagai contohlah eh. Sebagai contoh. Jadi adakah kita kata dia azan juga? Di situlah kita lihat pendapat Syekh Ibn Baz ada. Dasar daripada azan pemakluman dan mengajakkan. Sebagai contoh. Jadi ada tak? Di situ dia dasar. Alah kuliah kita balik kepada tadi. Berkenaan dengan apabila kita katakan bahawa kalaulah tidak ada orang lelaki misalnya. Boleh ke tidak? Kita tak ada wajar mengatakan boleh. Cuma saya lihat daripada sudut apa? Dari sudut maqasid syariah tu. Allah Allah SWT menyuruh wanita-wanita untuk merendahkan ataupun tidak melunakkan suara. Baca ataupun mengajak azan ini sama ada dia melunakkan suaranya atau dia terpegik terlolong misalnya dengan apa pekikan. Jadi kita kata selalunya kita akan gandingkan azan dengan suara yang kuat dengan lunak misalnya. Jadi kita kata adakah di situ tak bercanggah dengan maksud syarak terhadap wanita? Kadang-kadang sebab itu dasar itu pun kekuatan juga. Jadi bersuara itu dah saya lihat bahawa wanita yang mengatakan wanita tidak ada azan baginya tapi boleh iqamah itu lebih kukuh Allah Ta'ala. Adakah masalah itu masalah khilaf? Kita jumpa, kita takkan jumpa lah kalau orang wanita yang apa berazan kerana dia akan berazan di tempat dia yang mana kita letak tajuk. Wallahu ta'ala. Jadi ada kelihatan masalah itu masih lagi kita katakan masalah yang boleh di apa dipertikaikan. Nah. Yang tadi. Ini tetap tadad. Tetap tadad. Kenapa kita kata tadad? Kerana kalau kita yakini bahawa wanita boleh dan satu waktu sama kita yakini wanita tak boleh, canggah tak? Canggah. Jadi itu tadad. Tetapi kalau kita meyakini 10, 15, 20, 30, kita kata yang ini kata boleh, yang ini kata boleh, dia boleh. Jadi kita kata semua boleh. Jadi kita tadad je penjanggah? Tak berjanggah. Semua boleh. Itu poin nak tentu kita senang tahu bahawa dia tenawuk ke dia tadad, kita lihat hukum natijah ni. Natijah dah pergi lakukan ini. Baca kita baca baca misalnya tasyahud begini. Boleh. Ada dalil. Begini boleh. Yang ini begini boleh. Boleh. Boleh ada dalil. Jadi boleh-boleh equal boleh lah. Kalau boleh, yang ini tak boleh. Boleh tak boleh equal boleh tak boleh? Tak boleh. Jadi kita tu mesti dia punya equation tak kena. Jadi itulah yang tatat itu maknanya percanggahan. Faham tak poin canggah? Jadi kita kata khilaf tadad, mana khilaf yang bercanggah. Takkan berlaku kita lihat bersatu. Maknanya salah satu saja betul. Dan di sinilah kita kata perlu tarjih. Poin faham? Okay. Next. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Kita bersambung pada hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yashfa'a al-adhana shaf'an wa ay yutira al-iqamata illa al-iqamata ya'ni qawluhu qad qamat as-salah qad qamat as-salah. Ini qad qamat as-salah tak diwitirkan tetapi disyafa'kan. Muttafaqun alaih. Lam yadhkur Muslim al-istithna. Daripada Anas radhiyallahu berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah kecuali lafaz iqamah iaitu qad qamatis salah. Nah. Akan tetapi Muslim tidak menyebutkan tambahan kecuali lafaz iqamah. Untuk saya tak sambung tak terlepas yang lepas tadi kita kata, hadis yang mengatakan dua-dua itu pun sebagian ulama kata maksud dua-dua itu adalah gandingan. Mana Allahu Akbar satu. Allahu Akbar dua. Jadi sebenarnya sebagian mengatakan tak ada khilaf daripada sudut lafaz dua, lafaz empat. Itu masalah yang kita gabungkan. Kalau kita pergi pada jamak. Nah. Masalah ini pula kita katakan. Hadis ini menerangkan bahawa Nabi SAW memerintah agar menggenapkan azan mengganjilkan iqamah. Bila diperintah oleh Nabi SAW walaupun tidak disebut. Kerana apabila umira diperintah, siapa yang boleh perintah? Perkara yang berkaitan dengan ini. Dah tentu yang boleh perintah hanya Rasulullah SAW. Sama ada kita katakan langsung atau kita katakan dia Atau kita katakan Allah perintahkan, langsung kita balik kepada Allah, boleh. Atau kita kata Rasulullah juga boleh. Kalau Allah, kita tahu dia adalah perantaraan Rasulullah. Sama juga kita lihat. Kerana yang menjadi, yang dinamakan sebagai syariat, yang mensyariatkan adalah Allah. Nabi SAW mubaligh kepada syariat ini. Jadi menerangkan atau menyampaikan kepada syariatan ini. Kerana tidak ada pemerintah, ada yang memerintahkan suatu perintah syariat kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang akan diperkuatkan hadis yang akan datang setelah hadis ini. Untuk menggenapkan azan, itu mengulangnya masing-masing dua kali atau empat kali. Empat kali. Kerana kedua cara tersebut dianggap menggenapkan. Hadis ini menjelaskan kekaburan yang terdapat dalam hadis Abdullah bin Zaid dan Abu Mahzurah. Agar ia menggenapkan takbir. Yang ini mengumandangkan empat kali dan menggenapkan yang lain. Iaitu dengan mengumandangkan masing-masing dua kali. Pemahaman ini berdasarkan kepada hukum berlaku pada kebanyakan bacaan azan. Kerana sudah menjadi kesepakatan para ulama bahawa bacaan la tauhid la ilaha illallah dikumandangkan satu kali dan mengganjilkan iqamah kecuali lafaz iqamah, iaitu bacaan qamah tersalah. Sebenarnya ulama telah menerangkan dalam masalah ini, la ilaha illallah itu tak termasuk dalam ganjil dan juga genap dalam lafaz Nabi SAW. Ha, jadi dengan itu, kalau kita lihat daripada surat itu, tak ada permasalahan tentang kalau kita tak kira la ilaha illallah tu, tak ada masalah tentang genap dan ganjil. Akan kita nampak genapnya, akan kita nampak ganjilnya. Nah. Hadis ni muttafaqun alaih, katakan tetapi Imam Muslim tidak menyebutkan tambahan kecuali lafaz iqamah. Sehingga dalam masalah ini para ulama mempunyai tiga pendapat. Pertama, pendapat Al-Hadawiyah, mereka berkata semua bacaan iqamah dikumandangkan dua kali berdasarkan hadis sesungguhnya Bilal mengumandangkan dua kali lafaz azan dan iqamah. Abdul Razak Ad-Darqutni dan Tahawi, akan tetapi Al-Hakim menyebutkan bahawa hadis tersebut mengqati', walaupun hadis itu mempunyai banyak riwayat, akan tetapi semuanya terdapat perawi da'if di dalamnya. Jadi kesimpulannya, tidak ada pertentangan antara hadis yang menyebut empat takbir dan hadis menganjurkan lafaz iqamah. Kerana hadis tersebut sahih adanya. Dengan begitu, tidak boleh dikatakan sesungguhnya menggenapkan lafaz iqamah adalah tambahan yang layak untuk diterima. Kerana anda telah memahami bahawa riwayatnya tidak sahih. Jadi kalau tidak sahih, kita kata tak ada masalah dalam masalah berhujah dengan ini. Kita kata tak boleh berhujah. Jadi tak ada masalah dalam kita tidak mengambilnya sebagai dalil. Pendapat Malik, semua lafaz iqamah diganjilkan bahkan hingga lafaz qad qamat salah. Mana sekali qad qamat salah. Pendapat jumhur ulama, lafaz iqamah dikumandangkan ganjil kecuali lafaz qad qamat salah, iaitu dikumandangkan dua kali berdasarkan hadis-hadis yang telah dipastikan kekuatannya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, yani asyhadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, ganjil, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, ganjil, qad qamatis salah, genap. Dua, ini dua kali. Tafsir hadis, yakni dalam riwayat An-Nasa'i daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal. Hadis ini disebut oleh Ibn Hajar untuk menjelaskan bahawa hadis di atas adalah hadis marfu'. Kerana kalau kita lihat daripada sudut hadis ini, kalau kita kata Bilal mensyafa'kan azan dua kali, ada mana menggenapkannya dan mewitirkan iqamah. Jadi dengan itu, kalau dikatakan Bilal saja, kita tak pasti adakah dia ada hukum marfu' atau tidak. Sebab itu Imam Ibn Hajar mengatakan apabila dia datangkan Umira, di situ dia menekankan bahawa hukum ini ada hukum marfu', maknanya daripada Rasulullah SAW. Walaupun tak disebut Nabi menyuruhnya, nama Nabi di situ, tetapi dianya adalah hukum marfu' kerana diperintahkan. Dan perintah itu tidak akan datang melainkan daripada orang yang boleh memberi perintah dalam perkara syarak, iaitu Nabi SAW. Jadi marfu' sampai kepada Nabi. Marfu' diangkatkan sampai kepada Nabi. Adakah dia tak sampai, mengkatik terputus, atau kita kata dia mauquf, berhenti kat sahabat? Tentu kita kata tidak. Kita kata dia marfu', dinangkatkan sampai kepada Rasulullah. Jadi bolehlah diambil hujah dia ada sebagai adalah hujah. Dan daripada Nasa'i, amaran Nabi SAW Bilalan. Jadi dalam riwayat Nasa'i jelas mengatakan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa ini memang benar perintah daripada Nabi SAW. Tadi kalau kita datangkan cukup hujahnya. Kerana Umira dah cukup. Tapi ada orang dia tak faham signal. Ada orang dia tak faham dia pun, kita kata tanda-tanda. Q pun tak faham. Jadi dia kena jelas. Jadi kalau dah datang dah hadis yang jelas, dah tak ada. Dia menutup pertikaian. Kalau ada orang yang katakan, ini bukan Nabi perintah. Tahlil macam mana pula? Nabi dah kata, amaran Nabi SAW, bilalan. Lafaznya clear cut, dia adalah perintah. Jadi dengan itu, kita tak memutuskan pertikaian. Enam. Yakni dari riwayat Nasa'i daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal. Hal ini disebut oleh Ibnu Hajar untuk menjelaskan bahawa hadis di atas adalah hadis marfu. Al-Khattabi berkata, hadis yang menjelaskan masalah mengumandangkan azan masing-masing dua kali dan mengumandangkan iqamah masing-masing sekali adalah hadis yang paling sahih dari sekian banyak riwayat. Hadis ini menjadi pegangan kebanyakan ulama di negeri ini. Hal tersebut dipraktikkan di Mekah, Madinah, Hijaz, Syam, Yaman sebagai daerah Mesir, daerah barat dan hingga ujung wilayah Islam. Tapi dia tak tertentukan tentang apa, tentang negeri India, Pakistan sebagainya kerana mereka kira kata Hanafiyah. Beliau menyebutkan nama ulama-ulama yang dia maksudkan. Saya katakan ketika beliau menyebutkan Yaman, mungkin yang beliau maksud adalah daerah-daerah yang bermadhab Syafi'i. Sebagaimana anda telah ketahui bahawa di sana banyak yang bermadhab Hadawiyah. Yang ini kita tahu Hadawiyah adalah mazhab dia, dia ada sedikit kesyiahan. Tapi kita kata tak memudaratkan. Kenapa dia sebenarnya dia adalah kita katakan di kalangan Zaidiyah. Kalau apa dan Imam Sana'ani juga ada terkesan dengan apa dengan Zaidiyah ni. Jadi ala kulli kita katakan tetap kita katakan dia adalah kerana Zaidiyah dekat kepada sunnah sebenarnya. Lebih dekat kepada sunnah daripada Syiah yang maklum yang kita maklumi. Dan mereka itulah sebagian besar penduduk Yaman. Sungguh tepat apa yang dijelaskan oleh para ulama belakangan ini yang telah membahaskan masalah lafaz azan. Apakah takbir permulaan dikumandangkan masing-masing dua kali atau masing-masing empat kali? Dan apakah perlu pengulangan terjik dalam mengumandangkan azan ditambah lagi masalah iqamah? Yang lengkapnya adalah sebagai berikut. Masalah ini merupakan satu kejadian aneh yang jarang ada dalam perbahasan ibadah, bahkan jarang ada dalam kehidupan seharian. Ini mengenai nafas azan yang sebenarnya adalah bacaan yang terbatas, jelas dan ringkas, dikumandangkan lima kali tiap hari di suatu tempat yang tinggi dan setiap orang mendengarnya diharuskan untuk menirunya. Para sahabat menirunya mana mengikutinya lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka kata juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebagaimana yang telah datang hadis. Dan setiap orang mendengarkannya diharuskan untuk menirunya. Maka para sahabat dahulu adalah generasi terbaik pada awal kebangkitan Islam. Sangat antusias, mana sangat bersemangat untuk menjaga dan mengamalkan semua kebaikan. Namun tidak pernah sama sekali terjadi perbezaan pendapat di antara para sahabat dan para tabi'in mengenai masalah tersebut. Sebaliknya, orang-orang belakanglah yang berdebat dengan sengit dalam masalah tersebut. Lalu setiap kelompok mengemukakan argumen yang secara umum adalah benar semuanya. Walaupun ada sedikit perbezaan yang di antara sekian riwayat yang ada tidak pernah ada yang saling mematahkan. Kerana tidak ada larangan untuk mengatakan bahawa semuanya adalah sunnah. Sebagaimana menurut hemah pendapat kami yang hal itu pernah terjadi dalam masalah bacaan tasyahud, tata cara salat khauf dan lain-lain. Jadi mana dia terangkan ringkasan daripada dia mengatakan bahawa lafaz iqamah ni juga adalah di antara khilaf tanawu. Sebagaimana yang telah didatangkan yang lepasnya. Jadi dengan itu kalau kita lihat, sebenarnya kalau masalah ini sebenarnya tak jadi sesuatu perkara yang perlu diperdebatkan. Kalau kita berada di satu tempat yang membacakannya secara genap, kita ikut. Kalaulah kita berada tempat yang kita membacakan genap, mereka yang melihat bahawa dibaca ganjil juga ikut. Jadi tak jadi masalah sebenarnya. Kerana kalau kita semua meyakini bahawa sebagai khilaf yang tanawu, mana Nabi pernah lakukan ini dan ini pernah dilakukan, maka tak ada masalah. Tetapi kalaulah dia khilaf tadad, di situlah kita lihat perlu dasar, perlu pegangan dan sebagainya. Itu yang kita katakan masalah khilaf tadad berbeza daripada masalah khilaf tanawu. Apa yang boleh kita ambil daripada hadis adalah daripada apa yang kita dapati bahawa kita boleh mengambil sesuatu apa kata-kata daripada sahabat atau hadis yang menerangkan bahawa sahabat diperintahkan dan sebagainya dilarang, misalnya nuhina, misalnya dari lafaz lain nuhina, umirna, kan kalimah kami diperintahkan, kami dilarang. Jadi balik, kita lihat kalau dada dan rasa-rasa ini menunjukkan dia hukumnya hukum marfu. Kenapa hukum marfu? Kerana kalaulah kami dilarang, kami diperintah, maknanya ada yang perintah, ada yang larang. Dan kalau ada yang perintah, ada yang larang, siapa yang perintahnya, siapa yang larangnya? Sahabat tidak akan mengambil selain ini berada Nabi SAW kerana perkara-perkara agama. Jadi dengan itu kita katakan dia punya hukum-hukum marfu. Jadi kalau ada dalam hadis, nuhina, nuhina mana kami dilarang, atau nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aqlan tafadi misalnya, itu jelas nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau digunakan sigah tamrid nuhina an naqul macam weekend, maka di situ kita katakan adalah sigah yang apa kita katakan boleh diterima sebagai hukum marfu, walaupun dia lemah pasif tetapi dia ada hukum kita katakan seperti aktif. Maknanya dia punya verb tu walaupun pasif, kita kata dia adalah seolah-olah aktif. Kenapa? Kerana kita tahu siapa yang perintahkannya dan kita tahu bahawa ianya ada hukum marfu. Alhamdulillah kita katakan dan juga dalam hadis ini dapat kita mengeluarkan faedah bahawa disunatkan juga untuk kita mewitirkan iqamah. Dan disunatkan juga kita bacakan qaqamatus salah dua kali. Diulangi. Begitu juga dapat dikeluarkan daripada hadis ini bahawa tekanan untuk kita daripada pelajaran daripada azan dan iqamah ni, kita dapat mengeluarkan faedah bahawa kalau kita bercakap tentang suatu perkara yang penting, kadang-kadang tak cukup sekali, harus ditekankan. Kebesaran Allah ditekankan sampai 4 kali. Bukan orang tak tahu. Kerana kepentingannya, kalau betul-betul tahu, tak begini kita ni perangai. Pasal apa kita nak? Kalau betul-betul kita tahu, Allahu Akbar saja, betul-betul kita tahu. Sedang kita tahu Allah SWT punya makhluk yang sangat besar. Nabi SAW mengatakan, aku dibenarkan untuk menceritakan kamu salah satu daripada malaikat yang memikul arasnya. Jarak di antara telinga ke bahunya, jarak perjalanan 500 tahun. Begitu besar malaikat memikul arasy, Allahu Akbar. Baru kita faham. Dah nampak dia punya salah satu makhluknya saya begitu hebat, begitu besar. Yang memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala, yang kursinya sahaja, yang di atas arasy itu kursinya, kursinya saja meluasi dalam langit dan bumi. Apa langit ketujuh petang langit tujuh bumi. Dan perbezaan antara kursinya dengan arasnya adalah satu jarum yang dalam padang pasir. Satu padang. Dia kan besar. Jadi dengan itu kita lihat bahawa yang memikul arasy Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi kita kata Allahu Akbar ditekankan di sini ada maksudnya sebenarnya. Tapi kita kata jarang kita dapat menghayatinya. Ini sebabnya kadang-kadang kita perlu hayatilah. Kita belajar hayati. Kadang-kadang kita nak hayati pun kita kata disibukkan. Nampak kita punya bisnes, kita punya apa. Ada je kena lebih besar. Jadi kita ni cabaran kita. Bila pelaum mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nak betul-betul yakin kita Allahu Akbar. Atau kita masih lagi ada besar lagi. Ada lagi sikit lagi. Lagi satu jam. Tapi kita kata di sinilah kita katakan perlu kita memahami tebak ini. Jadi ala kulli hal kita kata kita dapati bahawa dalam lafaz kita boleh melawangkan juga. Sebab Nabi SAW kadang-kadang mengulangi akan perkara yang penting. Apabila Nabi menerangkan tentang dosa-dosa besar, Nabi datangkan lalu ala wa syahad wa ala wa qawlu zur wa syahadatuz zur. Ala wa qawlu zur wa syahadatuz zur. Nabi ulangkan berkali-kali sehingga sahabat kata laitahu sakat. Kalaulah dia cukup berhenti situ. Dah dapat dah message, dah dapat. Pentingnya dia. Kerana perkataan dusta dan perbuatan dusta ni orang banyak melakukannya. Nabi tekankan lagi dalam menerangkan dosa-dosa besar. Payah ni kita lihat. Itu pun kita susah nak buat. Kalau bergurau pun masih berdusta. Ya, di sini kita ada masalah. Nah. Dalam keadaan umpamanya saya nak solat tapi kita tak dengar pula sumbangan azan. Kita rasakan tidak waktu solat masuk. Bila saya tengah solat umpamanya dengar sumbangan azan tu. Jadi macam mana? Batal solat tu. Azan apa solat yang dilakukan pada luar waktu belum lagi tiba waktunya, maka solatnya tak sah. Maka tak boleh kita okey. Tapi solatnya sudah masuk waktu. Dah masuk waktu belum? Azan tak berkumandang. Kadang kita yakini dah masuk waktu. Yakini tak cukup. Awak kena tahu kalau dia kita lihat azan tu kalau masuk, mana kita yakin? Dah masuk waktu tu, apabila kita yakini ke atau azan tu dia datang? Waktu dulu, belum dengar azannya. Kau mesti kata dengar soalan kan? Baru kita dengar mazhab. Tak, saya katakan soalan ni. Soalan umum. Pertama saya nak awak jawab. Okay. Soalannya adalah, awak kalau awak rasa awak nak buat satu ijtihad, ni dah masuk waktu belum? Dah masuk waktu. Atau awak dengar azan baru awak yakin dah masuk waktu. Mana lebih awak yakin dah masuk waktu? Waktu. Jadi awak tahu ada ilmu berkenaan memasukkan waktu. Konon-konon tak boleh. Saya kata tentang yakin. Di situ awak belum yakin. Jadi apabila saya dah start solat pukul 10 tu, mungkin masjid yang bersebelahan tu dia lambat sedikit. Okey, sekarang awak kata siapa yang cepat, siapa yang lambat? Awak cepat ke dia lambat? Dia lambat dah masa dia mulakan. Bukan awak cepat. Kerana waktu tu boleh ada kemungkinan tercepat. Betul? Kemungkinan. Okey? Yakin eh? Dan solat di masjid tu, kemungkinan azan tu dilambatkan. Betul? Jadi keyakinan manakah lebih kukuh lagi untuk mengatakan bahawa dah masuk waktu, confirm? Kejap. Itu yang datang keraguan tu. Ya, saya nak cakap ini je. Dua je sinarionya. Awak cuba berikan keputusan. Ini nak beri keputusan tak? Keputusan pertama, saya yakin yang waktu tu dah masuk. Dan macam mana awak yakin? Saya nak tanya. Waktu yang tertengok jam tu. Jam tu tak ada kemungkinan lambat? Cepat? Saya tadi tengok jam saya. Sekejap saya cakap. Saya tengok jam saya. Saya dah betulkan dekat Mekah. Jam apa? Besar tu. Lalu saya tengok kenapa? Dah azan. Belum lagi 2 minit lagi azan. So saya tanya kawan saya. Kenapa sebelah saya tu pelajar. Dekat Masjid Raudhah tadi. Saya tanyakan dia. Pukul apa jam awak? Dia lebih cepat 2 minit daripada saya. Ni jam betul ikut jam timing betul ke? Betul. Jadi saya dah ragu lagi tentang jam saya adakah tercepat atau kekal sama tepat. Jadi apabila kita kata demikian, poinnya awak dah demikian, ada kemungkinan tak dia tercepat? Kemungkinan ada. Dan juga kemungkinan ada tak kita lihat dia lakukan pada waktunya dan kemungkinan dia lambat. Okey. Jadi poinnya adalah okay. Dah kena panggil kali-kali. Dia tercepat panggil. Okay, di situ awak buat penilaian. Adakah, mana awak yakin? Pasal apa kita katakan dalam masalah yang kita ada kesamaran, dalam kita yakin ni lebih, kalau saya katakan jadi yakin lebih adalah bila awak lihat matahari dalam keadaan demikian. Awak tahu tentang hukum bagaimana nak lihat mahu Tuhan. Awak tengok, dah confirm. Itu awak lakukan tak ada masalah. Awak yakin dia lambat. Tapi kalau awak ikut jam, awak masih ikutkan secondary. Awak ikut muazzin, masih ikut secondary. Secondary macam mana awak boleh kau confirmkan yang ini kuat, ini tak kuat. Ha. Jadi kita katakan bahawa dasar muazzin tu ialah pemberitahu waktu. Jadi kita adakah meyakini muazzin yang kita tahu dia siqah, dengan kita meyakini jam kita yang kita tak tahu dia sikah atau tidak? Macam mana kita yakin? Muazzin. Jadi muazzin yang dia fikir. Kerana apa? Kerana dia seorang yang sikah. Seorang yang muazzin selalunya sikah. Okay. Tapi waktu kita kata tak boleh kita letakkan sikah atau tak sikah. Okay. Mekanikal. Kalau kita yakin dia azan lambat. Kalau kita yakin azan lambat tapi kita dah salat, kita dah dengar azan. Itu tak kisah kalau kita yakini bahawa dia memang lambat kerana azan dekat satu tempat lain dah ada. Itu tak kisah. Tapi kalaulah awak nak yakinkan jam dengan apa ni, kata-kata yakini yang yakin. Yang ni kita disuruh untuk tuntut mengikut apa orang yang siqah, yang benar. Jadi takkanlah kita lihat orang muazzin ni dia tak benar. Selalu benar. Cuma masalahnya kalau terlambat sedikit lebih baik daripada tercepat. Kerana tercepat tak sah solatnya. Ha, itu dia point. Jadi dengan itu kita kata ulangi solat tersebut. Ha, sekiranya kita tahu. Ya, aku lihat kalau terlepas, lakukanlah. Ulangi balik. Tak masalah. Kerana tak kita tahu tentang keadaan ini. Wallahu ta'ala. Dia sama seperti kaedah. Iman mana an solatin amnasiha. Kerana kita yakin bahawa mungkin dia dia sah. Jadi kalau dah tahu dia tak sah, maka lakukanlah. Baik, ala kulli hal kita kembali, kita dah habis eh? Ustaz. Ada tak larangan rogoh bual semasa ajak? Tak ada larangan, tapi kita katakan adakah sepatutnya seyoginya kita berbual, kita sibukkan dengan perkara-perkara lain, kita ada sebaiknya kita berhentikan perbuatan kita untuk kita sambut azan. Boleh tak sambil dulu kita berbual, kita cakap satu benda penting sebagainya? Tak ada masalah lah, kita kata. Ha, tapi pastikan kita dapat menghayatinya. Ha, kerana kalau kita menghayati, kita tidak menyambut, kita lebih baik. Satu, kalau kita lihat kelas-kelas agama dan sebagainya, masyayikh-masyayikh, azan terberhenti untuk sesama dapat pahala apa menjawab azan. Jadi kalau kita, kalau kita teruskan juga, nanti kita akan, pertama kita mengajar kepada anak-anak, murid misalnya, tidak ada pengagungan pada syiar Allah. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, pada itu adalah menunjukkan ketakwaan hati. Dasar apa utama bila utama berkomandan? Harusnya kita tunggu sampai habis atau kita cepat kena selesai? Lepas ikhama. Maksudnya lepas ikhama habis ke? Oh ikhama. Kita masuk apabila qadqa mati salah tak ada, tak kisah. Tak masuk, kita kata kalau kita lebih awal pun ke depan tak ada masalah. Kerana kita kalau ada tempat saf-saf pertama kita tak kejarkan pun, kita lihat macam tak ada keinginan besar untuk dapatkan saf pertama. Kalau kita dapat tahu ada saf pertama ke depan, lau ya'lamun nasu ma fil safil awal wa fil nida'i was safil awal wa lam la yajidu illa ayastahimu lastahamu alaih. Kalaulah orang tahu apa yang ada dalam azan dan saf pertama, mereka tak akan dapatkannya melainkan dengan berundi, mereka akan pasti mengundi. Tapi kita tak mengundi lagi ni, belum lagi orang suruh kita undi. Depan kosong, kita duduk, dah habis belum? Baru kita bangun, orang dah ke depan, kita elakkan. Kerana menunjukkan kita nyerah rebah untuk dapatkan akan soft pertama, tidak. Tidak apa, tidak kukuh, tidak apa, tidak apa, tidak tinggi. Jadi masalah kan, ini masalah tak tahan batal lagi. Sekarang apa istilah, istilah orang dah habis di kamar, baru semua bangun. Kita kata kita tukarlah budaya, budaya itu boleh ditukar dengan kita ke depan. Nanti kalau dia tengok semua orang kejarkan safar pertama, dia pun teringin untuk kejar. Takkan dia dah datang awal tu dia pergi safar ketiga, kan rugi kan, dia pun rasa kerugian nanti. Tapi kalau kita terus ke depan, selalu ke depan, dia kali kita lihat orang jaga safar pertama, kan safar awal pada awal. Nah, kita mulakan survei kita dah habis, kita dah tak ada soalan. Alhamdulillah. Buka buku kita, Syekh Uthaymin. Siapa boleh baca? Akh Bakri, insyaAllah boleh bacakan kita. Boleh, dah ada cermata, insyaAllah boleh. Aina wasalna, surat berapa kita sampai? Muka surat 9, Al-Ahkamul Wad'iyyah, hukum-hukum wad'iyyah. Baik, fadal ya akhi. Kasihkan mikrofon. Ada mikrofon? Tak ada. Silakan akh. Fadal. Akhi, ikra' lana. Bacakan kita. Akh. Tak apa, cuba. Tak kisah. Belajar. Ha? Apa dia? Tak nak belajarkan. Belajar tak boleh segan. Baik, kita cari. Akhi boleh baca? Okay. Boleh? Akhraf nama akhraf yang setit. Kasihkan pada akhraf. Okey, tak masalah. Al-ahkamul wad'iyyah. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Boleh? Kalian tak masalah. Ma wada'ahu syari', bacakan saya. Ma wada'ahu syari', ma kan min ma wada'ahu syari'. Min amarat, min amaratin li thubutin aw nafin aw nufuzin aw ilghain. Nah, apa maksud ahkamu syar'i, ahkamu wad'iyyah? Ahkamu wad'iyyah adalah apa yang syari' meletakkan. Ma wada'ahu syari'u, mana syari' Allah Ta'ala letakkan. Min amarat, dan dengan daripada tanda-tanda amarat. Amarat maknanya isyarat. Amarat maknanya juga alamat. Sama. Maknanya tanda-tanda. Li thubutin. Tanda-tanda ini untuk apa? Untuk menunjukkan, sama ada untuk menetapkan. Li thubutin, sabit. Sabata, kalimah asalnya. Li thubutin. Au naf'in, atau penafian. Penetapan atau penafian. Au nufuzin, atau untuk meneruskan. Nufuz mana pelaksanaan, melaksanakan atau teruskan. Au ilgha'in, atau untuk membatalkan. Senang. Okey. Jadi hukum hukum wad'i ialah hukum yang mana kita lihat syari' telah meletakkan, Allah telah meletakkan tanda-tanda baginya untuk kita memahami sama ada perkara itu ditetapkan atau dinafikan atau dilaksanakan, diteruskan atau dibatalkan. Boleh? Saya minta orang terjemah balik atau datang kembali. Faddal akhi. Akh Isa. Dia nak ulang gaji balik. Apa yang faham saja tadi saya cakap. Saya tak kisah. Apa yang faham saja. Tak kisah. Betul tak betul tak kisah. Tak boleh kalau ulang balik dah. Apa yang faham? Alamak, tak konsentrik. Okay. Siapa yang tadi dengar saya cakap? Okey, kita ambil. Oh, sabar. Apa yang faham tentang ini? Hukum-hukum wad'iyah. Hukum-hukum perletakan. Wad'a' mana meletak. Ha. Apa dia? Maksudnya? Cuba terangkan dalam bahasa awak sendiri. Bahasa mudah lah, bahasa mudah. Tak payah. Yang diletakkan hukum-hukum yang ditetapkan seperti apa? Hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat. Okey. Lagi? Penafian semata tak lah. Kebatalan dan membatalkan atau membatalkan. Ah, tadi yang lupa. Hukum ini diletakkan oleh syariat dengan apa? Dengan apa diletakkan tanda-tanda. Supaya kita tahu daripada tanda-tanda ini, apakah yang boleh kita sabitkan, tetapkan. Apakah yang boleh kita nafikan. Apa yang boleh kita teruskan, kita laksanakan. Dan apa yang perlu kita batalkan. Boleh? Jadi hukum ni bukan seperti hukum yang tadi kita belajar tentang hukum ahkamut taklifiyah. Hukum taklifi kita tahu hukumnya apa? Hukum pembebanan. Hukum yang dibebankan dan Tapi kalau kita lihat di sini, tidak. Dihukum ini diletakkan oleh syariat dengan tanda-tanda untuk kita memastikan sama ada hukum tersebut boleh ditetapkan ke, atau dinafikan ke, atau diteruskan ke, atau dibatalkan. Boleh? Nanti kita akan sebut sebab ni. Nak faham dulu je itu. Okey? Jadi, kita katakan, sebagai contohlah, datangnya contohlah. Okey. Sesuatu hukum atau satu perkara sah atau sahih. Sama tak dengan satu perkara itu tak sah? Tak sahih? Tak lain kita ada. Jadi nak tahu mana yang sahih, mana tak sahih macam mana? Mana satu perkara itu, satu hukum itu atau pelaksanaan hukum tersebut sahih mana? Sah. Fasad mana? Rosak. Jadi kita katakan, di sinilah kita katakan bahawa kita isbatkan ke, nafikan akan hukum tersebut. Jadi poinnya kita katakan di sini, inilah kita akan belajar sekejap lagi, bukan sekejap lagi, mungkin minggu depan. Tentang apa? Tentang jenis-jenis hukum wadiyah. Hukum-hukum wadiyah ini perlu dipelajari. Kalau tak dipelajari, nanti semua kita anggap sah. Yang batil pun kita anggap sah. Yang fasad pun kita anggap sah. Dan kita harus memahami tentang misalnya syarat. Atau kita memahami tentang misalnya sebagai contoh perkara-perkara yang menjadi tanda bahawa tak terhalang sesuatu. Seperti misalnya datangnya sesuatu yang menghalang daripada hukum itu wujud. Apa dia? Sebagai contoh misalnya wanita. Tak ada di situ hukum solat baginya. Kenapa? Kerana dah datang halangan. Halangan itu adalah juga daripada hukum wadiyah dan sebagainya. Boleh? Jadi, kita tak teruskan untuk sahih dan fasad. Okay? Jadi, saya datangkan satu kalimah saja, satu sentence saja. Wa minha as-sihhatu wal fasadu. Dan daripadanya, kesihatan dan kerosakan. Fasad, kerosakan. Jadi, ada satu hukum yang sahih. Ada satu hukum yang rosak. Maknanya, tidak sah atas sebagainya kita. Wallahu ta'ala ala'am. Soalan? Soalan berkaitan dengan bab. Ada tak? Au ilgha'in. Na'am. Ala kul hal tak ada. Ini sahaja kita berhenti. Dan semoga Allah beri taufik untuk kita teruskan lagi pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala ala'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi Muhammad. الحمد لله رب العالمين كل ما تسمعون استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم